Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah. Pada pertemuan yang lalu kita masih dalam pembahasan bab yang ketiga dari kitab Siyam. Al-babu thalith mustahabbatus siyam wa makruhatuhu. Perkara-perkara yang disunnahkan ketika berpuasa dan perkara-perkara yang makruh, dibenci ketika berpuasa. Dan kita masih dalam pembahasan masalah yang pertama, mustahabbatus siyam, perkara-perkara yang disunnahkan ketika berpuasa. Telah kita sebutkan 5 sunnah-sunnah ketika berpuasa. Di antaranya yang pertama adalah sahur. Yang kedua, mengakhirkan sahur. Yang ketiga, mempercepat berbuka ketika telah tiba waktunya. Yang kelima, berbuka dengan kurma basah atau rutab. Dan jika tidak ada kurma basah, maka dengan kurma kering atau tamar. Jika tidak ada, ya, maka dengan makanan yang mudah bagi dia. Termasuk padanya adalah meneguk beberapa teguk air. Kemudian yang kelima, addu'a indal fitr wa asna'is siyam. Berdoa ketika berbuka dan banyak berdoa ketika berpuasa. Kita lanjutkan. Yang keenam, as-sadis, yang keenam, al-iktharu minas sadaqah, memperbanyak sedekah. Wa tilawatil Quran, dan memperbanyak membaca Al-Quran. Wa taftirus shaimin, dan memberi makan orang-orang yang berpuasa. Itu memberi makanan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa. Wa sa'iri a'malil bir, dan seluruh amalan-amalan kebaikan yang lain. Baik. tiga perkara ini dijadikan dalam satu nomor, ya. Atau dalam satu poin, yaitu poin yang keenam, ya. Yang mestinya ini bisa dijadikan satu persatu, ya. Memperbanyak sedekah tersendiri, kemudian poin membaca Al-Quran tersendiri, nah, poin memberi makan orang yang berpuasa juga tersendiri. Nah, tapi di sini dijadikan dalam satu nomor atau satu poin. Nah, al-iktsaru minas sadaqah, memperbanyak sedekah disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk memperbanyak sedekah. Nah, dalil-dalil tentang keutamaan sedekah la takhfa alaina, ya, tidak samar bagi kita banyaknya dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan sedekah, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Nah, dan lebih dermawan lagi, ya, ketika beliau berada di bulan Ramadan. Sehingga disunnahkan dan dianjurkan di bulan Ramadan untuk memperbanyak sedekah. Sebagaimana dianjurkan juga di luar Ramadan. Karena keutamaan yang besar dari keutamaan sedekah. Tapi di bulan Ramadan lebih ditekankan, lebih diperbanyak, ya, lebih dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Kemudian watilawatil Quran, dan disunnahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, ya, sebagaimana ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril alaihi salatu wassalam, ya. Jibril alaihi salatu wassalam setiap malam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam selama Ramadan, dan beliau mengajarkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula riwayat-riwayat dari para sahabat, ya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama, ya. Banyak riwayat dari mereka bahwasannya mereka memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan mereka berusaha untuk mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Dan keutamaan membaca Al-Quran, ya, juga tidak sama atas kita, ya. Ayat dan hadis, ya, yang banyak menunjukkan fadlu tilawatil Quran, keutamaan membaca Al-Quran, ya. Di antaranya Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat bagi orang yang membacanya dan mengamalkannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Juga diriwayatkan tentang keutamaan membaca Al-Quran bahwasannya satu huruf yang dibaca oleh seorang hamba maka baginya 10 kali lipatnya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam Sunan Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah walhasanatu bi'ashri amthaliha, la aqulu alif la mim harfun walakin alifun harfun walamul harfun wa mimun harfun. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ini menunjukkan keutamaan yang besar, ya, dari keutamaan membaca Al-Quran. Ya. Jika di sana tidak ada hadis lain kecuali hadis ini tentang keutamaan membaca Al-Quran, maka ini sudah cukup bagi kita, ya, untuk kita bersungguh-sungguh, ya, di dalam membaca Al-Quran. Satu huruf yang dibaca pahalanya 10 kali lipat. Ya. Alif lam mim saja yang dia baca, ya, maka dia akan mendapatkan 30 pahala. Ya. Kemudian bagaimana kalau yang dia baca itu satu ayat, satu surat, satu juz, ya, 10 juz, 20 juz, 30 juz, ya, satu kali khatam, dua kali khatam, dan seterusnya. Ya, tinggal dikali. Nah, ya. 10 kali sekian sekian sekian sekian. Nah, barangkali mungkin kalkulatornya error, ya. Nah, besarnya dan agungnya pahala membaca Al-Quran, ya. Maka jangan sampai kita terluput dari pahala yang besar seperti ini, ya. Baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Di luar Ramadan juga kita bersungguh-sungguh, ya. Apalagi di bulan Ramadan. Juga diriwayatkan dalam hadis yang lain tentang keutamaan membaca Al-Quran, bahwasannya orang-orang yang mempelajari Al-Quran, membacanya, akan diturunkan kepada mereka ketenangan, rahmat, dan akan disebut-sebut nama mereka di majelis para malaikat. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa washiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, di salah satu masjid, mereka membaca Al-Qur'an dan mereka saling belajar dan mengajarkan Al-Qur'an di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, dan juga akan tercurah kepada mereka rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga para malaikat akan mengelilingi mereka, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat. Ini juga keutamaan yang besar dari keutamaan membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Mereka akan diberikan sakinah, ketenangan. Mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan dibangga-banggakan di hadapan para malaikat. Dan di sana masih banyak lagi hadis-hadis yang lain, ya. Sangat banyak hadis yang menunjukkan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Bisa antum lihat kembali, ya, kitab Riyadhus Shalihin, ya, atau kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, ya, yang beliau-beliau dalam kitab-kitab beliau ini membawakan hadis-hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran. Hadis-hadis yang sangat banyak. Yang penting bagi kita untuk membacanya sehingga tergugah hati kita, termotivasi diri kita untuk semangat dalam membaca Al-Quran. Kemudian wa taftirus shaimin, kita lanjutkan lagi. Wa taftirus shaimin, dan disunnahkan untuk memberi makan orang-orang yang berpuasa. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghair annahu la yanqus min ajri shaimi syai'an." Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, ya, itu ketika berbuka, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi, ya, pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Ini juga keutamaan bagi mereka yang memberi makan, makan na'am iftar, ya, bagi orang yang berpuasa. Dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Maka tentunya keutamaan yang seperti ini hendaknya menjadikan kita berlomba-lomba, ya, untuk mendapatkan pahala-pahala yang banyak, ya, yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Wasairi a'malil bir. Kemudian selanjutnya, dan seluruh amalan-amalan kebaikan yang lain. Intinya dalam poin yang keenam ini, disunnahkan untuk memperbanyak a'malul bir, memperbanyak amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan soleh ketika berpuasa. Di antara amalan soleh atau amalan kebaikan adalah sedekah, membaca Al-Quran, ya, memberi makan iftar untuk orang-orang yang berpuasa, ya, dan lain-lain dari berbagai macam a'malul bir, amalan-amalan kebaikan. Kemudian dibawakan dalilnya di sini, wa an ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma qala. Dalilnya adalah riwayat yang datang dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau orang yang paling dermawan terhadap kebaikan. Beliau adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan beliau lebih dermawan lagi, ya, adalah di bulan Ramadan ketika Jibril alaihi salatu wassalam menemui beliau. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan adalah Jibril alaihi salatu wassalam, beliau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam dari bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran. Kemudian Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwad bil khair minar rihil mursalah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditemui oleh Jibril, maka beliau adalah manusia yang paling dermawan, ya. Lebih dermawan daripada ar-rihul mursalah, angin yang berhembus. Al-hadith muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari dan Muslim. Maka disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk memperbanyak amalan-amalan kebaikan selama dia berpuasa, ya. Di antaranya memperbanyak sedekah, ya, dan juga memberi makan orang yang berpuasa, ya, dan juga memperbanyak tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Nah, bahkan, ya, hendaknya dia mengkhatamkannya, ya, minimal sekali dalam sebulan. Nah, sebagaimana ini yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam riwayat yang datang dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fi syahrin." Bacalah Al-Qur'an dalam sebulan. Itu khatamkan dalam sebulan, ya. Kemudian kata Abdullah bin Amr, "Inni ajidu quwwah." Ya. Ya Rasulullah, aku lebih mampu, ya, daripada itu. Ya. Artinya, nah, kurang dari sebulan, ya, mampu untuk mengkhatamkan. Ya. Sampai akhirnya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis beliau mengatakan, faqrahu fi sab'in wa la tazid ala dzalik. Bacalah Al-Qur'an selama 7 hari, itu khatamkan selama 7 hari dan jangan lebih dari itu. Nah. Asy-syahid di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk membaca Al-Qur'an fi syahrin, dalam 1 bulan. Ya. Maka ya, dalam bulan Ramadan, ya, minimalnya kita khatam 1 kali, ya. Jika kita mampu 2 kali, maka na'am, ya, dimaksimalkan. Nah, atau dia mampu 3 kali, ya, maka ya kerjakan, laksanakan, ya. Dan maksimalkan waktu di bulan Ramadan untuk membaca Al-Qur'an, ya, dan mempelajarinya. Jika hanya mampu 1 kali, ya labas. Nah, jika dia mampu lebih kuat dari itu, maka bacalah Al-Quran dalam 7 hari. Nah, dan jangan lebih dari itu. Karena lebih dari itu, ya, yaitu 6 hari, 5 hari, atau 4 hari dan seterusnya. Nah, membaca Al-Quran pada kurang dari 7 hari, ya, akan menjadikan na'am seseorang cepat dalam membacanya, kemudian tidak memperhatikan makna-maknanya dan tidak mentadabburi apa yang dia baca. Sehingga sebagian para ulama na'am berpendapat berdasarkan hadis ini, ya, na'am, ya, tidak dianjurkannya membaca Al-Quran, ya, kurang dari 7 hari. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqra'hu fi sab'in wa la tazid 'ala dzalik. Bacalah Al-Qur'an dalam 7 hari dan jangan lebih dari itu. Nah, itu jangan kurang dari itu, jangan 6 atau 5 atau 4, ya, dan seterusnya. Namun sebagian para ulama yang lain membolehkan membaca Al-Qur'an, nah, lebih dari 3 hari. Nah, yang demikian karena terdapat larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca Al-Quran kurang dari 3 hari. Nah, sehingga dengan hadis ini pun sebagian para ulama berpendapat bolehnya membaca Al-Quran 3 hari. Naam ke atas, ya, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Adapun kurang dari 3 hari, maka telah datang larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kullun ala hasabih, masing-masing sesuai dengan kondisinya dan kemampuannya. Nah, namun yang jelas semakin dia naam cepat dalam membaca Al-Quran, ya, misalkan dia khatamkan dalam 4 hari atau dalam 5 hari, maka nah akan semakin berat untuk mentadabburi setiap ayatnya. Nah, sehingga dalam hadis ini beliau menyatakan faqra'hu fi sab'in, bacalah dalam 7 hari. Wala tazid 'ala dzalik. Ya. Maka di dalam bulan Ramadan hendaklah seorang hamba memiliki perhatian yang besar terhadap Al-Quran. Dan juga setelah selesai bulan Ramadan, ya, bukan berarti Al-Quran ditinggalkan, ya. Bukan berarti selesai kesemangatan dan kesungguhan untuk menghatamkan Al-Quran. Nah, ya, sehingga khatam Al-Quran hanya di bulan Ramadan saja. Nah, setelah selesai Ramadan, maka dia pun selesai dalam membaca Al-Quran, tutup mushaf. Nah, seandainya mungkin bisa dilihat di HP, terakhir membaca Al-Quran kapan, mungkin akan tertulis apa? Ramadan kemarin, gitu. Nah, Allahul Musta'an. Ini yang terjadi, ya, di sebagian manusia. Hanya perhatian ketika di bulan Ramadan saja, ya. Sehingga sebagian salaf mengatakan celakalah mereka yang hanya mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Nah, semangat bersungguh-sungguh, ya, di bulan Ramadan. Nah, kemudian setelah keluar Ramadan, maka selesai kesemangatan tersebut. Ya. Selesai ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, la ya'rifuna haqqallah illa fi Ramadan. Tidak mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala kecuali di bulan Ramadan saja. Maka hendaklah seorang hamba dia menjadi hamba yang terus-menerus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus-menerus dalam melakukan amal soleh, walaupun sedikit. Nah, bahkan amalan yang sedikit tetapi dilakukan terus-menerus itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mal ila Allah adwamuhu wa in qalla." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang dilakukan kontinu, terus menerus, ya. Wa in qalla, walaupun itu sedikit, tapi terus kontinu. Nah, sehari antum membaca 1/6 juz misalkan, atau 1/2 juz atau 1/4 juz, tapi kontinu terus. Nah, maka amalan yang dilakukan terus menerus secara kontinu ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit. Baik, kita lanjut. As-sabi' yang ketujuh. Dari sunnah-sunnah di dalam puasa atau di dalam bulan Ramadan. Al-ijtihadu fi salatil lail. Bersungguh-sungguh untuk salat malam. Kalau di bulan Ramadan dikenal dengan salat at-tarawih. Wabil akhas fil ashril awakhir min Ramadan. Terlebih khusus di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Disunahkan untuk bersungguh-sungguh dalam menunaikan sholat malam, sholat taraweh selama Ramadan dari awal sampai akhir. Terkhusus, ya, lebih dikhususkan lagi, lebih ditekankan lagi, lebih dianjurkan lagi di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Nah, karena di malam-malam tersebut ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Fa'an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan sarungnya. Nah, dan beliau menghidupkan malam-malamnya dan beliau membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bagaimana kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan salatul lail selama Ramadan. Salat tarawih, ya. Bahkan apabila telah masuk 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan sarungnya. Sebagian para ulama menyebutkan, nah, mengencangkan sarungnya ala zahirihi, sesuai dengan zahirnya. Nah, sebagian yang lain mengatakan, nah, makna syadda mi'zarahu i'tazalan nisa, beliau meninggalkan, nah, istri-istrinya, ya, yaitu tidak, nah, melakukan istimta' dengan istri-istrinya. Nah, beliau meninggalkan tempat tidur, nah, untuk melakukan sholatul lail, ya. Syadda mi'zarahu wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malam-malamnya di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, dihidupkan dengan sholat, baca Quran, zikrullah, doa, dan seterusnya. Wa ayqadha ahlah, bahkan beliau sampai membangunkan keluarganya. Baik, di 10 malam terakhir beliau membangunkan keluarganya agar keluarganya ikut menghidupkan malam-malam Ramadan yang tersisa tersebut. Kemudian dalil yang lain, wali umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga karena keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban kufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan dilandasi keimanan dan ihtisab mencari pahala dari Allah Azza wa Jal, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan diampuni dosa-dosanya yang sudah berlalu. Al-hadith diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis ini menunjukkan keutamaan qiyamul lail di malam-malam Ramadan. Orang yang melakukan salat malam, itu salat tarawih di bulan Ramadan dengan dilandasi keimanan dan mencari pahala dari Allah Azza wa Jal, maka akan diampuni dosa-dosanya yang sudah berlalu, yaitu dosa-dosa kecil, ya. Sagairudzunub, ya. Karena kalau dosa-dosa besar tahtaj ila taubah, membutuhkan adanya taubat. Kemudian as-samin yang ke-8 dari sunnah-sunnah di dalam berpuasa, al-i'timar. Disunahkan untuk melakukan umrah karena besarnya keutamaan umrah di bulan Ramadan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umrah di bulan Ramadan itu sebanding dengan ibadah haji. Pahalanya, nah, seperti melakukan ibadah haji. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan keutamaan umrah di bulan Ramadan. Nah, pahalanya itu seperti pahala haji. Ya. Haji yang mabrur, apa pahalanya? Nah, nah, al-jannah. Nah, haji yang mabrur pahalanya adalah surga. Nah, tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kelezatan. Dan umrah di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan naan ibadah haji. Yeah. Ini menunjukkan keutamaan umrah di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, yang ke-9. Disunahkan ketika berpuasa qaul inni shaim liman syatamahu. Disunahkan untuk mengucapkan inni shaim, sesungguhnya aku sedang puasa, bagi orang yang atau kepada orang yang mencelanya. Disunahkan untuk mengatakan inni shaim, aku sedang berpuasa, kepada orang yang mencelanya. Wa dzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yashab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaim. Dan apabila di hari puasanya salah seorang dari kalian, maka jangan dia mengucapkan ucapan yang kotor, dan jangan mengucapkan ucapan yang bernada tinggi, ya, teriak-teriak dan yang semisalnya. Fa in sabbahu ahadun, dan apabila ada salah seorang yang mencelanya, aw qatalahu, atau menyerangnya, falyakul, maka ucapkanlah kepadanya, inni mru'un shaim, sesungguhnya aku sedang puasa. Nah, sesungguhnya aku sedang puasa. Nah, ini menunjukkan orang yang sedang berpuasa ya tidak melayani orang yang mengajak berselisih dengannya. Nah, cekcok, adu mulut dengannya, ya. Dan juga orang yang berpuasa tidak mengucapkan ucapan yang kotor, ya, dan seterusnya. Nah, sehingga disunahkan ketika ada orang yang mencelanya ataupun menyerangnya atau melawannya, hendaklah dia mengucapkan inni mru'un shaim, sesungguhnya aku sedang puasa. Nah, tapi ini beberapa perkara-perkara yang disunahkan bagi orang yang sedang berpuasa. Nah, atau perkara-perkara yang disunnahkan di bulan Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Selesai kita dari masalah yang pertama. Nah, masalah yang kedua tentang makruhatus siam, perkara-perkara yang dibenci ketika berpuasa. Namun insyaAllah akan kita lanjut pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين. تفضلوا.